sukun sebelumnya kasrah. Taib endang marhamah tebal tipis. Kenapa? Hah? Setelahnya, setelah, nah, setelah atau sebelum, nah. Nah, paling mudah, nah, sukun diawali oleh apa? Fathah. Ainda nazir tebal atau tipis? Luham. Kenapa? Hah? Kenapa dikeraskan suaranya? Rasukun minhu nadhir, nadhir wa basir. Hah? Endang Hamzah tebal apa tipis? Nadhir wa basir. Endang Syed Hendra, itu saya. Tebal apa tipis? Elias, hah? Tipis kenapa? Kasroh, Wabashir di akhir ayat. Sukun setelahnya kasroh di akhir ayat mana? Andang, sesudah ketika di akhir ayat, nah, hadir, wa basir, basir, andang, nah, wakaf setelah ya sukun, lalu wakaf dalil ya sukun, nah, tipis itu. Anta Ibrahim Al-Jabbar tebal kenapa? Hah? Enggak ada situ sengaja enggak saya buat contoh di situ. Anta Rizki Al-Jabbar tebal apa tipis? Tebal apa tipis jawab dulu. Anda Ismail. Tidak merojahnya tidak bisa. Pasaman Al-Jabbar tebal apa tipis? Kenapa? Hah? Diawali fathah. Tidak. Al-Jabbar di akhir diberhentikan di situ. Tebal apa tipis? Kenapa? Waqaf setelah fathah atau waqaf dilulih fathah. Nah, ini harus dimurojaah nih dihafalkan. Sudah diringkas, diringkas ini untuk dihafalkan. Ringkasan semua ini. Kalian hafalkan baik. Ini pokok-pokok utama. Tanya berikutnya. Boleh dibaca tebal atau tipis? Yang perlu diperhatikan kemarin bahwa itu di kala waqaf. Kalau di kala wasal tinggal melihat harokatnya. Harokatnya kasrah berarti tipis, harokatnya fathah berarti tebal. Tapi kita baca yang tebal. Enam. Kita baca yang tebal dulu. Mim Misr. Sama-sama. Mim Misr. Ada roknya. Mim Misr. Sama-sama. Al-Qitr. Karena dijauh oleh kol-kolah, roknya jelas. Al-Qitr. Wanuzur. An-Asr. Fa-Asr. Al-Jawar. Sama-sama. Wal-layli idha yasr. Sama-sama. Wal-layli idha yasr. Kullu firqo. Kullu firqo. Nah, kita ulang. Kullu firqo. Kullu firqo. Har. Sama-sama. Har. Jurufin har. Baik, di sini kita baca dengan tebal tadi. Sekarang yang tipis. Mim Misr. Sama-sama. Mim Misr. Mim ringis bibirnya. Mim Misr. Ainal Qitr. Ainal Qitr. Wanuzur. Wanuzur. Ingat jangan sampai dibaca wanuzir. Wanuzur. An-Asr. An-Asr. Fa-Asr. Fa-Asr. Al-Jawar. Al-Jawar. Dibiarkan beringis bibirnya. Al-Jawar. Al-Jawar. Wal-layli idha yasr. Kullu firqo. Jurufin har. Jurufin har. Nah, dibiarkan ini meringis perbedaannya. Adapun ketika wasol dilihat aja. Kalau mim misr, mim misra, tebal apa tipis? Tebal. Kalau ainal kitori, tebal apa tipis? Tipis. Wahakala. Wanudur. Aslinya wanuduri. Nah. Ini aslinya adabi wanuduri. Aslinya itu. Nah, di sana ada qiraah seperti qiraah Yakub. Dibaca adabi wanuduri. Nah, aslinya sama dengan yasr, yasri. An asri aslinya an asriya. Nah. Wahakala. Dan di sini ada dua bacaan. Berikutnya adalah waqaf, yaitu berhenti. Terbagi menjadi empat. Tam, kafi, hasan, qabih. Tam, kafi, hasan, qabih. Tam itu sempurna. Tidak ada kaitan dengan setelahnya, dengan kalimat setelahnya, baik secara lafaz ataupun makna. Adapun kafi juga sempurna. Namun ada kaitan lafaz dengan setelahnya. Lafaznya ada berkaitan. Hasan juga sempurna. Akan tapi ada kaitan lafaz dan makna dengan kalimat setelahnya. Sementara qabih itu yang belum sempurna. Nah, tam sempurna, kafi juga sempurna, hasan juga tak sempurna. Qabih belum sempurna. Tapi dilihat perbedaannya, kalau tam itu tidak ada kaitan dengan kalimat setelahnya, baik secara lafaz ataupun makna. Adapun kafi ada kaitan dengan setelahnya secara lafaz. Hasan ada kaitan dengan setelahnya, baik secara lafaz ataupun makna. Qabih ini belum sempurna. Tentunya ada kaitan yang sangat erat dengan kalimat setelahnya, baik berupa lafaz ataupun makna. Nah, coba siapa yang ulang? Ridho, diulang. Hah? Ana Khalid, diulang. Jangan lihat tapi. Sempurna. Tidak berkaitan dengan kalimat setelahnya berupa lafaz atau makna. Ingkafi. Sempurna. Berkaitan dengan lafaz, dengan kalimat setelahnya. Awan sempurna. Tapi ada kaitan apa? Dengan kalimat setelahnya, baik secara lafaz ataupun makna. Jadi kalau kafi, lafaz. Kalau hasan, lafaz makna. Nah, kalau tam, tidak lafaz, tidak makna. Udah. Kalau nam kobi, sangat berkaitan dengan lafaz dan makna dengan kalimat setelahnya. Ya, contoh-contohnya kita ambil yang sedikit saja. Antum lihat seperti awal Baqarah di 5 ayat. Dari mulai alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Kemudian sampai wa ulaika humul muflihun. Ini berkaitan orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Setelahnya berarti ketika ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, ini sempurna. Jadi tam, sempurna. Tidak ada kaitan dengan setelahnya. Setelah itu baru dibuka. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Qatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim isawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini berkaitan orang kafir. Dua ayat ini sudah sempurna. Kemudian pindah ke ayat berikutnya. Berkata orang munafik. Nah, wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimuminin. Yukhadi'una Allah wal ladhina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan seterusnya. Ini berkata dengan siapa? Orang munafik. Nah, demikian pula berkaitan kisah satu dan kisah yang lainnya. Indonesia ini kisah Nabi Hud selesai. Dan kisah Nabi Saleh. Kemudian kisah Nabi Lut. Nah, kisah selanjutnya Nabi Syuaib. Dari situlah adalah waqaf yang tam, yang sempurna, tidak ada kaitan secara lafaz ataupun makna dengan kalimat setelahnya. Perlunya adalah kafi. Untuk melihat yaitu berhenti pada kalimat yang sempurna tapi ada kaitan lafaz dengan setelahnya. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakit kepada mereka dalam hatinya. Mereka liyaduqa wabala amrih. Jadi supaya merasakan. Nah, ya'fallahu amma sa'at, Allah telah mengampuni apa yang telah terlewatkan. Jadi berkaitan dengan dosa-dosa yang telah ia tinggalkan, Allah memberikan maaf. Ini kafi. Nah, sempurna. Jadi misalnya kita sebutkan. Zalikal kitabu la raiba fi. Sempurna apa belum sempurna? Sempurna belum? Sempurna. Hudal lil muttaqin. Nah, ini sempurna sudah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sempurna enggak sempurna? Ini kafi sudah. Nah. Dan juga kalimat setelahnya ini sempurna. Taib. Ini namanya kafi. Kemudian yang hasan, ada kaitan kalimat setelahnya dari sisi lafadz makna. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Ini sempurna sebenarnya. Tapi ada kaitan setelahnya. Alhamdulillah sudah sempurna. Tapi ternyata ada kaitan dengan lafadz setelahnya Rabbil alamin. Kalau kita baca Rabbil alamin saja, namanya kurang bagus. Karena ada kaitan kalimat sebelumnya. Dan juga al-hayyul qayyum. Yang hayy, yang qayyum ini siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, kembali ke depan. Kaitan dengan setelahnya. Berbeda dengan tadi. Kalau disebutkan. Nah. Berkaitan dengan. Di ayat di surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Saya menyebutkan. Yang ketiga tadi saya sebutkan. Ayat ketiga. Allazina yuqimuna shalata wa yarzuquna fikuna. Sebelumnya. Wallahi min nabiyyi ma'unzilaka ma'unzila min qablika. Qabla ahmi yuqinun. Ini ayat keempat. Keliru. Allazi minu nabil ghaibi wa yuqimu as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah. Di situ sudah sempurna. Jadi kalau kita kembalikan lagi, apa hubungannya dengan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin? Tidak ada kaitan dari sisi maknanya. Jadi kalau lafadz bisa ada kaitannya. Nah, di sini dilihat dari sisi makna. Orang ketika selesai makan mengucapkan alhamdulillah sempurna sudah. Tapi kalau dalam Al-Fatihah alhamdulillah rabbil alamin, kalau kita hanya membaca rabbil alamin, rabb semesta alam, ya ini ada kaitan dengan kalimat sebelumnya. Kemudian qabih yang jelek. Qabih artinya jelek. Berarti yang belum sempurna dari sisi makna ataupun lafadznya. Seperti wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad. Padahal Allah yang mengutus Nabi Muhammad SAW. Ternyata ada pengecualiannya, illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat semesta alam. Wallahu la yahdi, dan Allah tidak memberikan hidayah. Padahal Allah memberikan hidayah. Yahdi may yasha'u min ibadih. Yadillu may yasha'u yahdi may yasha'. Allah memberikan hidayah. Kalau dikatakan dan Allah tidak memberikan hidayah, karena ini jelek sekali artinya. Ternyata Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang dari kaum yang zalim. Inna Allah la yastahyi, sebenarnya Allah tidak malu. Ini juga seakan-akan Allah itu kurang dari sifatnya. Ternyata ayat riba masalah ma ba'u tentang fa ma wukaha, untuk memberikan perumpamaan dengan nyamuk atau yang di atas dari itu. Ini semua berkaitan dengan apa, dari sisi kita harus tahu maknanya. Oleh itulah kalau seorang membaca ulaik, mereka. Berhenti pada mereka. Mereka ada apa? Yang masih ada kaitan kalimat setelahnya. Ini sebagian qurra demikian berhentinya pada ulaik. Oh, itu qurra terkenal. Lebih terkenal lagi Husari, lebih terkenal di Balakor ini, atau Sayyid Mutawalli, atau seperti Muhammad Karim Rajih. Itu guru-guru besar, guru-guru besarnya mereka. Nah, kalau ingin ngambil ya diambil guru-guru besarnya. Ya, jangan berhenti pada ulaik, berhenti pada mubtada tanpa khabar. Nah, atau fi'il tanpa fa'il. Lihat contohnya fi'il tanpa fa'il. Apa contohnya? Wa yadribullahul amsal misalnya. Atau masih ada maf'ul lebih tidak dibaca. Wa yadribullah, dan Allah memukul. Bagaimana? Kan tidak bagus. Dan juga permulaan yang keliru. Wa iyyakum an ittaqullah. Permulaan keliru. Artinya jauhilah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, tidak boleh. Memulai tiba-tiba langsung innallaha fakir, sesungguhnya Allah itu fakir. Nah, ini keliru juga. Enggak boleh begitu. Dimulai dari depan, jangan sampai dimulai dari innallaha fakir wa nahnu aghnia. Allah itu fakir, kami yang kaya. Padahal sebenarnya kita yang fakir. Makanan ataupun sawah aja titipan. Harta yang kita miliki titipan, anak juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Semuanya titipan. Allah yang memiliki. Nah, kalau dimulai dari innallaha fakir, sesungguhnya Allah fakir, wa nahnu aghnia, kami kaya, keliru. Demikian pula tiba-tiba langsung la taqrabus shalah, jangan kalian mendekati salat. Lah bagaimana tidak boleh salat? Berarti innal insana fi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, semua rugi. Kalau begitu tidak usah salat aja ya enggak, nanti rugi toh akhirnya. Ternyata ada pengecualian illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang beriman, beramal baik, menasihati dalam nah, kebenaran dan kesabaran, itu orang yang beruntung. Baik. Berikutnya tanda-tanda waqaf. Mim waqaf lazim, artinya harus berhenti. Lam mamnu al-waqaf, dilarang berhenti. Sili al-wasl aula, lebih utama menyambung. Ma'ajawazil waqaf, disertai dengan bolehnya berhenti. Jika tanda sili kayak berhenti tidak mengapa. Tapi lebih utama disambung. Kili al-waqaf aula, berhenti lebih utama. Ma'ajawazil al-wasl aidan, disertai dengan bolehnya menyambung. Tanda tiga juga begitu disebutkan kemarin. Nah, tanda tiga ini ada empat bacaan. Ada empat bacaan. Contoh. Zalikal kitabu la raiba fi. Coba sama-sama mulai. Zalikal kitabu la raiba fi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Ini bacaan pertama, berhenti pada fi. Bacaan kedua, zalikal kitabu la raib. Sama-sama. Zalikal kitabu la raib. Fihi hudan lil muttaqin. Fihi hudan lil muttaqin. Yang kedua, yang ketiga, zalikal kitabu la raib fihi. Sama-sama. Fihi hudan lil muttaqin. Fihi hudan lil muttaqin. Yang keempat, sambung semua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sama-sama. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, kemudian tanda-tandanya pun berbeda-beda. Kalau kalian lihat mushaf terbitan Saudi dan mushaf Indonesia berbeda. Di mushaf Indonesia ada sad, ada qaf, ada tanda apa lagi. Nah, kadang sampai ini diletakkan la, kemudian di Saudi ternyata diletakkan sad. Ada sili. Berbeda-beda. Kalau kita ngelihat mushaf terbitan dari Jazair ataupun dari Libya, ternyata tandanya hanya koma aja, koma yang dibalik itu. Nah begini, ini tidak ada tanda-tanda ini semua tidak ada. Ini para ulama meletakkan tanda tersebut. Sehingga tanda koma ya sudah, tinggal berhenti, tidak usah mikir ini waqaf apa. Nah, yang jelas di zaman Rasulullah SAW tidak ada. Nah, tidak ada, tanda-tanda seperti ini tidak ada. Tapi para ulama meletakkan tanda-tanda tersebut untuk memudahkan kaum muslimin. Karena kaum muslimin banyak yang tidak tahu artinya. Tidak tahu artinya. Apalagi nanti kalau membaca di hampir terakhir surah Al-Baqarah, satu halaman penuh itu satu ayat. Tidak ada di antara kita ini yang bisa membaca dengan satu nafas. Nah, kalau bisa baca satu nafas, kita bayar 5 juta sekarang juga. Nah, siapa yang siap? 5 juta enggak usah tanggung-tanggung. Enggak ada, ini bukti kelemahan kita ya, Nak. Nah, kelemahan kita. Kita nafas itu enggak kuat. Nah. Ya, para ulama meletakkan tanda-tanda di samping kita ini banyak yang enggak tahu artinya. Dan juga penyebaran kaum muslimin dari Islam menyebar ke sana kemari. Banyak orang asing. Seperti orang awam itu kadang setiap kalimat ada salahnya membacanya. Setiap kalimat. Jadi bukan hanya satu ayat itu salahnya satu. Tapi kadang setiap kalimat ada kesalahannya. Kalau kalian koreksi nanti, gak percaya, lihat di kampung-kampung yang belum diajari Al-Quran, Masya Allah. Bacaannya sangat mengagumkan. Nah, emangnya butuh dakwahi. Kemudian jim, jawaz, limustawa, tarafain. Boleh dua-duanya. Nilainya sama aja. Berhenti di sini atau melanjutkan. Nah, sama. Itu kalau tanda jim. Taib. Kemudian diinfokan, ya ini saya sudah beli tiket. Ya Rabu insya Allah berangkat sampai sini Kamis siang. Insya Allah di daurah pada hari Jumat. Nah, insya Allah di sini sekitar 6 hari. 6 hari saya itu keliling luar Jawa. Untuk yang Jawa dibelakangkan. Ini kalau di Jawa didahulukan, tiket yang di luar Jawa mahal. Dekat Ramadan itu mahal. Nah, kita ambil keputusan begitu. Tidak musyawarah, tidak usah musyawarah. Nah, ini sudah pengalaman dari dulu. Ada yang tanya? Kemudian syekhnya sementara satu dulu. Dikarenakan sebenarnya kemarin itu Syekh Abi Amr sudah di Malaysia. Istrinya sakit. Hanya kembali dan digantikan oleh Syekh Antarraqib. Nah, padahal sudah diurus tentang izin masuk ke sini dan sudah selesai. Ketika beli tiket sebenarnya sudah bisa ke sini. Nanti kalau dari Malaysia, nah bisa datang kemari, alhamdulillah. Kalau tidak ada, nah satu syekh, nah sini Allah sudah cukup. Nah. Ini sudah info, ada yang bertanya, ini tanya kapan datang Syekh, kapan datang Syekh. Ini kalau datang Syekh mainnya HP, enggak taklim. Ini kalau ada begitu nanti jangan disalahkan. Ini kalau Syekh Tanroim ini, dulu biasa saya kesana kemari bawanya kitab Irsyadul Bariyah. Sana kemari Irsyadul Bariyah, begitu. Syekh Hasan Qasim Raimi membela Syekh Haya, bukunya dihentikan. Lihat rekamannya itu sampai mungkin berapa kaset, puluhan kaset, karena isinya Irsyadul Bariyah aja. Dan ini belajar kepada Syekh Albani, kepada Syekh Mubil, kepada Syekh Rabi dan juga yang lain-lainnya, banyak gurunya. طيب إلى هنا سبحانه